Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. Berkata al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, masih melanjutkan pembahasan terkait dengan sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya, terhadap penguasanya. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan, wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau menjumpai, melihat, mendapati ada seseorang yad'u 'ala as-sultan, mendoakan kejelekan. Da'a 'ala artinya berdoa, tapi untuk kejelekan. Kalau da'ali mendoakan kebaikan, ini perbedaannya. Maka kata beliau rahimahullah, apabila engkau melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan ala sultan, bagi pemerintahannya, bagi penguasanya, bukan hanya sekedar doa kejelekan, lebih dari itu diiringi dengan cacian, makian, celaan, perendahan, fa'lam, ketahuilah, annahu sahibu hawa, bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Minimalnya dia maghrur, paling minimnya dia seorang yang maghrur, yang tertipu oleh orang-orang yang dia ikuti. Tertipu dia dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai orang-orang alim. Namun ternyata orang-orang yang dia anggap sebagai orang-orang alim tadi memberikan pembelajaran yang salah dan keliru, hingga akhirnya dia mendoakan kejelekan penguasanya. Ini orang-orang yang mendoakan, membenci, mencela penguasanya, minimalnya dia adalah seorang yang tertipu. Lebih dari itu, dikatakan oleh beliau rahimahullah, sahibu hawa, orang yang lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan ketahuilah, dan apabila engkau melihat, menjumpai, mendapati seorang yad'u lis-sultan, mendoakan kebaikan. Tadi mendoakan kejelekan, sekarang mendoakan kebaikan, lis-sultan, untuk penguasanya, pemerintahnya, bis-salah, agar penguasanya mendapatkan bimbingan dari Allah, bisa menjalankan roda pemerintahan dengan amanah, agar Allah tabaraka wa ta'ala selalu membimbingnya untuk kebaikan, agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pembantu-pembantu dalam mengatur pemerintahan tadi adalah orang-orang yang saleh, doa-doa kebaikan untuk pemerintahnya, untuk penguasanya. Fa'lam annahu sahibu sunnatin insya'Allah, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Orang itu adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di masa-masa ini yang paling mudah untuk membedakan ini sunni salafi dengan ini hizbi munharif adalah sikap mereka terhadap pemerintahnya, sikap mereka terhadap penguasanya. Apabila seorang dijumpai dia orang yang menahan lisannya dari membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa, justru mendoakan kebaikan bagi penguasanya, bukan hanya sekedar sekali dua kali, bukan hanya saat-saat kampanye saja, bukan hanya di masa-masa tertentu, tetapi sepanjang waktu memang itulah yang dia yakini, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Lain halnya dengan orang-orang yang mudah mengeluarkan kata-kata caci maki, perendahan, menjatuhkan wibawa pemerintahnya. Walau selama ini atau kebanyakannya dia seakan mendoakan kebaikan untuk penguasanya, namun dalam momen-momen tertentu langsung terlihat jelas bagaimana sikap dia terhadap pemerintahnya. Langsung terlihat bagaimana kalimat-kalimat jelek dia keluar untuk pemerintahnya. Dia sampaikan di hadapan umum. Fahuwa sahibu hawa. Maka orang ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sangat mudah dibedakan terkait dengan sikap mereka terhadap pemerintahnya. Yaqulu Fudail bin Iyad, berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Law kana li da'wah mustajabah." Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang pasti terkabul, enggak diragukan lagi akan terkabulnya doa itu. Diberi kesempatan, hendaklah engkau berdoa, pasti doamu kali ini dikabulkan. Kalau seandainya seperti ini, ma ja'altuha illa fi sultan. Niscaya doa yang pasti dikabulkan itu tidak akan aku tujukan kecuali untuk kebaikan penguasanya. Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk teman-teman dekatnya, tetapi akan dia berikan doa yang pasti dikabulkan itu untuk penguasanya. Qila lahu, maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya tentang ucapan beliau ini. Ya Abu Ali, fassir lana hadha. Wahai Abu Ali, kunyah dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, jelaskan lebih gamblang kepada kami maksud dari ucapanmu ini. Apa maknanya? Kenapa memiliki satu doa yang pasti dikabulkan kok tidak diberikan untuk diri dan keluarganya, melainkan diserahkan kepada penguasanya, untuk mendoakan penguasanya? Maka jawab beliau, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Kalau doa yang pasti dikabulkan itu aku berikan untuk diriku sendiri, maka tidak akan melampaui kebaikannya pada diri dan keluargaku, hanya terbatas untuk diriku dan keluargaku saja. Kalau seandainya dikabulkan doa untuk meminta kebaikan, meminta hidayah atau mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, kemudian dikhususkan untuk keluarganya, ya sudah, gak akan keluar dari situ, gak akan keluar dari rumahnya. Dia, istrinya, anak-anaknya, mungkin kerabat-kerabat terdekatnya, hanya itu saja. Sementara negara yang dia hidup padanya, jutaan kaum muslimin, ratusan juta kaum muslimin di bawah pemerintah yang muslim tadi. Ini jawaban beliau. Kalau saya berikan untuk keluarga saya, maka manfaatnya, kebaikannya tidak akan melampaui keluarga saya. Wa idza ja'altuha fi sultan, dan jika doa yang pasti dikabulkan itu saya berikan untuk kebaikan sultan, penguasa, mendoakan penguasanya untuk mendapatkan hidayah, mendoakan penguasanya agar selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla di atas al-haq, mendoakan penguasanya agar bisa mengatur roda pemerintahan secara amanah, Maka kata beliau, salaha. Sultan tadi, dia akan menjadi orang yang saleh, baik. Dia akan menjalankan hak-hak Allah Azza wa Jal, hak-hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam otomatis. Kalau pemimpinnya adalah seorang yang saleh, seorang yang baik, salaha fa salaha bi salahihi al-ibad wal-bilad. Maka pasti akan menjadi saleh, menjadi baik pula dengan kesolehan penguasa tadi, al-ibad, seluruh penduduk negeri, wal-bilad, dan negaranya juga. Negaranya makmur, curah hujan cukup di sana, tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, perdagangan-perdagangannya makmur, demikian pula masjid-masjid akan penuh karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Ketika suatu negara aman dia, tertib pemerintahannya, maka kaum muslimin di sana juga menjadi aman. Sebagaimana ini terjadi di masa-masa terdahulu, di masa-masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sedikit sekali kejelekan. Ada, bukan tidak ada kejelekan itu, ada. Namun dibanding dengan kebaikan yang merata, maka kejelekan itu seakan tidak terlihat. Ini faedah dari doa yang diberikan kepada penguasa. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, maka kebaikan tidak hanya diterima pada satu keluarga saja, tetapi menyeluruh rata untuk seluruh negeri. Ini penjelasannya disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Qala fa amarna an nad'u lahum bis-salahi wa lam nu'mar an nad'u 'alaihim. Maka kita kaum muslimin diperintah untuk berdoa, mendoakan kebaikan bagi penguasa, dan kita tidak diperintah untuk mendoakan kejelekan atas mereka. Wa in jaru wa zalamu, sekalipun penguasanya jelek, sekalipun penguasanya zalim. Tidak lantas melihat penguasanya zalim didoakan kejelekan, kehancuran, kebinasaan untuk mereka, enggak. Itu sya'nul hizbiyyin, perbuatannya orang-orang hizbiyyun, perbuatannya orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, perbuatannya al-ikhwanul muslimun, itu perbuatan mereka. Adapun sunni salafi mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Li'anna jawrahum wa zulmahum 'ala anfusihim. Karena walaupun pemerintahnya itu jelek, zalim, maka kejelekan dan kezalimannya itu untuk mereka sendiri, mereka yang akan menanggung akibatnya. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa salahuhum, sementara kalau pemerintahnya itu saleh, baik, adil dia, maka li anfusihim walil muslimin, kebaikan itu akan merata, masuk dalam keluarganya juga kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini. Aqul, saya katakan, rahimallahu al-Imam Al-Barbahari, fahadihi alamatun wadihatun lilhizbiyyina annahum yad'una 'ala as-sultan wa la yad'una lahu. Semoga Allah merahmati, memberikan rahmat yang luas kepada Imam Al-Barbahari rahimahullah. Fahadihi, maka ini yang diucapkan oleh beliau, alamatun, merupakan tanda, ciri khas, wadihatun, yang sangat jelas, lil hizbiyyin, bagi orang-orang hizbiyyin, orang-orang yang senang dengan perpecahan, orang-orang yang senang dengan kelompok-kelompok mereka, bangga, orang-orang yang berusaha menjatuhkan pemerintah yang tengah berkuasa dan mengangkat pemimpin dari pihak mereka. Annahum yad'una 'ala sultan, bahwa mereka mendoakan kejelekan untuk penguasa, wa la yad'una lah, dan tidak mendoakan kebaikan bagi penguasanya. Wal 'alamatul fariqatu bainal hizbiyyin wa ghairihim annal hizbiyyin yad'una 'ala sultan, Wad-du'a'u 'ala sultani ifsadun wa laysa bi islah. Wal 'alamatul fariqah, dan tanda yang sangat mudah untuk membedakan antara hizbiyyin dengan yang lain, seperti yang sudah kita katakan tadi, di hari-hari ini atau di masa-masa ini, di zaman kita sekarang ini, yang paling mudah untuk membedakan ini sunni salafi atau hizbi munharif adalah dengan bagaimana sikap mereka terhadap pemerintah muslim mereka. Walau sama-sama memakai jubah, walau sama-sama celananya, jubahnya, sarungnya tidak isbal, walau sama-sama kitab yang dipelajari Fathul Majid, Al-Usulul Thalathah, kitab-kitab para ulama kibar, walau mereka sama-sama menyatakan rujukan kami adalah para ulama kibar, dalam ucapan yang terlihat secara umum sama mereka, namun pada prinsip ini pasti akan terbedakan. Yang di sini dia menyatakan bersama dengan ulama kibar, menerima bimbingan ulama kibar, pakaiannya sesuai dengan sunnah, kitab-kitab yang dipelajari adalah kitab-kitab para ulama, dan sikapnya terhadap pemerintah ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i yang dilakukan oleh pemerintah tadi, dia tutup mulut, tidak membicarakan di hadapan umum, tidak menjadikan mimbar-mimbar sebagai pelampiasan dia. Justru mimbar-mimbar tadi dijadikan sebagai alat untuk mendoakan kebaikan penguasanya, mengajak kaum muslimin untuk selalu mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada penguasanya. Yang di sebelah lagi dengan kondisi yang sama, tetapi perbedaannya di sini menjatuhkan kehormatan penguasanya di hadapan orang-orang banyak, menjadikan mimbar-mimbar sebagai pelampiasan untuk mengikuti hawa nafsunya, menuntut dengan tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan syar'i kepada pemerintahnya, menjatuhkan wibawa pemerintahnya di hadapan orang-orang yang mendengar ceramah-ceramahnya. Walau dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi sama, sama-sama berjubah, pakaiannya sesuai dengan sunnah, kitab yang dipelajari juga kitab-kitab para ulama ahli sunnah. Namun terkait dengan sikapnya kepada pemerintahnya, terdapat al-fariqah, al-wadihah, perbedaan yang sangat jelas. Maka diketahui di sini sunni salafi, di sini hizbi munharif. Qala wal 'allamatul fariqatu bainal hizbiyyina wa ghairihim annal hizbiyyina yad'una 'ala sultan. Dan tanda yang paling bisa membedakan antara hizbiyyin dan yang lain, bahwa hizbiyyin mereka mendoakan kejelekan bagi penguasanya. Wad du'a'u 'ala sultani ifsadun wa laysa bi islah. Dan mendoakan kejelekan untuk penguasa itu adalah ifsad, kerusakan. Walaysa bi'uslah, bukan kemaslahatan. Yang didapatkan adalah kejelekan, kerusakan. Karena kalau penguasanya jelek, ditambah lagi dengan doa-doa kejelekan dari rakyatnya, mereka akan menjadi semakin jelek terhadap rakyatnya. Wa syarru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Dengan rakyat membenci penguasanya bukan berarti penguasa akan tunduk, bukan berarti penguasa akan menerima, bukan berarti penguasa akan mengikuti rakyat, enggak. Mereka juga akan membenci rakyatnya, mereka akan menyalahkan rakyatnya. Sehingga yang ada adalah kejelekan. Wa khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sementara sebaik-baik pemimpin kalian, penguasa kalian, pemerintahan kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, menghormati mereka, dan mereka pun demikian, memuliakan rakyatnya, menghormati rakyatnya, memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi rakyatnya. Sehingga baik jeleknya penguasa itu ada imbas dari apa yang dilakukan oleh rakyatnya itu sendiri. Ketika rakyat membenci penguasanya, mendoakan kejelekan, mencibir, menjatuhkan kehormatannya, mereka juga bisa membalasnya. Sehingga mendoakan kejelekan bagi pemerintah bukanlah islah, melainkan ifsad. Wad-du'a'u 'ala sultani ifsadun wa laysa bi-islah. Ini ibarat yang diucapkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Mendoakan kejelekan bagi penguasa adalah kerusakan dan bukan kebaikan. Wa khurabun wa laysa bibina wa madarratun wa laysa bimabarrah. Mendoakan kejelekan untuk penguasa adalah khurab, kehancuran bagi negeri tersebut, bukan upaya membangun negeri. Wa madarratun wa laysa bimabarrah. Mendoakan kejelekan untuk penguasa adalah madarat yang besar, bahaya yang akan datang, bukan kebaikan yang akan datang kepada negeri tersebut. Qala fas-sultanu bi salahihi tasluhu al-ibadu wal-biladu wa bi khurabihi yafsudu ma yafsud. Maka sultan dengan kebaikan dia akan baik pula hamba-hamba Allah Azza wa Jalla di negeri tersebut, dan akan baik pula negara itu. Apabila penguasanya saleh, penguasanya menerapkan syariat Allah, penguasanya mendapatkan doa dari kaum muslimin yang ada di negeri tersebut agar Allah membantunya dalam kebaikan, maka dia menjadi saleh. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kaum muslimin juga akan menjadi saleh di sana. Wa bi khurabihi, sedangkan dengan rusaknya pemerintahan, rusaknya penguasa, yafsud ma yafsud, akan rusaklah apa yang akan mudah untuk dirusak. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, masih membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim kepada pemerintahannya, pemerintahnya yang muslim, bahwa sunni, salafi, mereka selalu menghormati, memuliakan dan mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Sedangkan hizbiyun dari kalangan ikhwanul muslimun dan yang semisalnya, mereka selalu mendoakan kejelekan untuk penguasanya, bahkan berusaha untuk menjatuhkan wibawa pemerintahannya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.